Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan yang hadir, yang berniat hadir, yang biasa hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau muliakan dengan ilmu yang manfaat. Kau angkat derajat dengan amal yang Kau ridhoi. Kau jauhkan dari niat yang salah, dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat 55 syuhada yang terbunuh di hari kemarin di Palestina. 2701 yang terluka, 50 kritis akibat ditembaki oleh tentara Israel pada waktu hari peresmian pindahnya kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Semoga yang wafat semuanya jadi syuhada dan yang terluka semoga jadi pengangkat derajat, penghapus semua dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan keimanan, kekuatan amal. Masya Allah. Itu adalah suasana perang di Palestina tanpa peluru dibalas oleh peluru. Sepertinya rugi, tetapi sebetulnya yang jadi suhada itu untung. Langsung masuk surga tanpa hisab. Yang menembak, yang ditembak sama-sama akan mati. Hanya bedanya yang niatnya lurus, yang caranya benar bisa jadi suhada. Susah. Di Indonesia susah. Musibah yang kedua ada tiga gereja di Jakarta, satu di Surabaya, lalu di Sidoarjo, dan satu di Mapores. Ini tiga keluarga yang di antara gereja itu satu keluarga, bapak, ibu, dua anak laki, dua anak perempuan. Yang Mapores juga boncengan dua motor. Empat meninggal, satu terpental yang bungsunya. Termasuk yang bom meledak di rumah itu juga satu keluarga. Kalau yang ini, sepanjang saya belajar agama Islam, belum ditemukan dalil untuk bersikap seperti ini sebagai perjuangan. Sepengetahuan saya, jihad itu ada jihad peperangan pada waktu dalam permusuhan yang jelas. Ada juga jihad dalam keadaan aman, yaitu dakwah. Indonesia ini jihadnya berdakwah, memberitahu yang tidak tahu, mengingatkan yang lupa, menyemangati yang lemah, membantu agar bangkit kembali bagi yang terpuruk. Kalau di Palestina perang, kalau ini saya tidak jelas. Karena kalaupun perang, sepengetahuan ilmu yang saya pelajari, perang dalam Islam itu, kalau dengan non-Islam itu satu, kalau dia memerangi. Yang kedua, mengusir. Dan itu pun menggunakan rambu-rambu. Tidak boleh ada pengerusakan rumah ibadah, membunuh para pimpinan-pimpinan agamanya, rahib, pendetanya. Tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak, wanita. Tidak boleh merusak pohon-pohon. Tidak juga meracuni air. Dan tidak boleh juga membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Dan kalau ditangkap, lawannya, lawan diperlakukan dengan baik. diberikan makan yang layak sepertinya yang dimakan oleh yang jaganya. Karena Islam itu dari awal sampai akhir dalam segala situasi apapun tetap yang dijunjung adalah akhlakul karimah, termasuk dalam peperangan. Kalaupun pasukan Islam bertempur, itu harus yang dewasa, laki-laki yang di garis perang. Tidak ada riwayat bahwa anak-anak, apalagi mengakibatkan anak-anak jadi pembunuh. Ini saya sangat-sangat tidak mengerti kalau ini menyebut dirinya jihad. Sekedar bahan tafakur kita, tidak apa-apa ya saya bicara ini. Satu, katanya orang ini belajar agama. Saya jadi ingat Abdurrahman bin Muljam. Tahu siapa itu? Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu seorang yang penghafal Quran, hafiz malah, ahli ibadah, sebelumnya diutus oleh Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, ke Mesir di bawah pimpinan gubernur Amr bin As untuk mengajarkan Al-Quran dan diperlakukan istimewa. Jadi ahli ibadah, menghafal Quran, mengajar Quran, tapi di sana mendapatkan pemahaman khawarij, orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Lalu bersepakatlah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada tiga tuh yang mau dibunuh khalifah waktu itu dari Bani Umayyah tuh. Kemudian Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib, yang khalifah selanjutnya akan dibunuh. Nah, pada malam 17 Ramadan atau 19 Ramadan, maaf saya kurang tepatnya, itu habis sholat subuh ditebas dengan pedang yang sudah diberi racun, dengan racun yang sangat mahal. Dan ketika menebasnya juga membaca ayat-ayat Allah. Dan ketika dia ditangkap, Ali bin Abi Thalib 3 hari kemudian wafat. Dan ketika ditangkap dan dia mau dikisos, dan hukum mati, mati nyawa dibayar nyawa, dia pun menantang kepada algojunya supaya jangan langsung dipenggal, tapi sedikit-sedikit. Karena dia ingin menyaksikan bagaimana tubuhnya berkorban di jalan Allah. Jadi dia sangat yakin ini pengorbanan itu jihad fisabilillah. Dan yang dibunuh adalah keponakan Rasulullah SAW yang sudah terjamin jadi ahli surga, pejuang yang nyata, juga menantunya Rasul, suaminya Fatimah dan Amirul Mukminin. Kenapa bisa ya ibadah, ngapalin Quran, kok jadi begini? Mungkin saya jadi teringat dalil ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada perasaan takabur walaupun sebesar zarrah. Apa ciri orang sombong? 2. Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ciri orang yang sombong itu tidak pernah mau mengakui ada kebenaran lain selain dirinya. Maka tidak bisa dinasihati. Kata teman SMA-nya, teman kuliahnya, ini memang pembom ini sudah dari dulu sangat beda melihat Indonesia, sehingga kalau upacara tidak mau dan tidak bisa dinasihati siapapun. Dipanggil oleh BP di sekolahnya, tidak mempan, tidak ada pengajian yang diikuti kecuali dari mentornya, dan merasa dirinya yang paling benar. Ya, cirinya itu, dia bawa istri dan anaknya untuk berjuang. Jadi pertama kesombongan, ya. Yang kedua kesalahan di dalam memahami, karena terkuncinya pemahamannya hanya satu jurusan. Dan yang ketiga, kalau benar ini atas perintah ISIS, katanya ya, ISIS itu kan yang membuatnya siapa? Kan sudah jelas ya, Hillary Clinton menyampaikan bahwa Al-Qaeda dan ISIS itu memang buatan Amerika. Jadi memang sekali mendayung sekian pulau, satu kalau benar dia diperintahkan ISIS, satu dia mencoreng, moreng Islam, betul? Yang kedua, membuat umat Islam juga jadi saling curiga. Tiga, ada efek samping sekarang karena melibatkan pembom perempuan dan anak-anak. Jadi menjadi orang-orang lebih orang yang belum paham, juga aparat menjadi lebih waspada. Ada cerita tadi malam, seseorang yang punya istri bercadar, naik motor, itu beda katanya, orang-orang lihat ke saya, apalagi ketika saya lewat daerah kantor polisi, tiba-tiba menjadi siaga, karena dia dan istrinya bawa kardus, Pak. Ini jadi mirip dengan film atau yang tayangan itu. Saya sangat bisa memahami polisi jadi siaga, karena dia polisi tidak mau kecolongan kesekian kalinya. Mendekat, meledak. Mendekat, meledak. Jadi saya agak khawatir ada tindakan preventif sebelum mendekat sudah mengambil sikap. Makanya di pesantren juga sekarang diingatkan untuk lebih hati-hati, terutama yang menggunakan niqab, cadar, karena ada anggapan, bukan, dari sebagian orang bahwa para istri yang disangka itu menggunakan niqab dan ikut penyerangan. Inilah anggapan yang paling merugikan sekarang bagi saudari-saudari kita, benar? Ini kalau ada yang bercadar ke sini juga sebaiknya tidak membawa ransel. Ya, bukan apa-apa, khawatir, saya khawatir, dan menjauhi pos-pos polisi, tempat-tempat strategis, khawatir diduga. Itu kemarin di Mabes TNI juga begitu. Tiga ditangkap dari motor garam bawa tas, ya. Sangat bisa dimengerti, bukan disetujui, ya. Kalau ada tindakan preventif seperti ini. Karena melibatkan wanita, ini sekarang pemboman yang termasuk penusukan, ya. Jadi ini merugikan sekali bagi kita. Tetapi ini fakta yang harus disikapi dengan arif oleh kita semuanya. Benar? Jangan sampai kita juga pada saling mencurigai nih, karena ada kejadian ini. Kalau itu berjuang untuk agama, kan kita tuh berbuat tuh satu untuk din, agama, dua untuk kehidupan, ya. Apa yang diperjuangkan oleh yang bersangkutan? Dia hancurkan kehidupan dirinya dan anak-anaknya, dan dia coreng-moreng agama, benar? Padahal menolak kemungkaran itu lebih baik daripada melakukan satu amal, tapi amal ini bisa menimbulkan kemungkaran. Rasulullah SAW sholat subuh dengan istrinya, gelap-gelap keluar dari masjid, ketemu dengan beberapa lelaki sahabatnya, langsung Rasulullah mengingatkan, ini istri saya, sampai ada yang mengembutkan dinampakkan. Kenapa? Karena kata sahabatnya, bagaimana mungkin kami berburuk sangka, setan nipu terus. Saya juga kalau ngebonceng anak saya yang mahasiswi, harus saya jelaskan, anak. Kalau enggak, heboh lagi hadirin. Asli itu, saya makan di restoran dengan anak saya, sudah diselesaikan berdua gitu. Anak. Dah, diem yang kamera, itu curiga. Maka sekarang jadi susah ya. Harus ada penjelasan supaya orang tidak berburuk sangka. Ini situasi aktual. Kita harus benar-benar memahami setiap tempat itu berbeda-beda kondisinya. Palestina beda, Maaf, cerita satu lagi, anak, suami istri dan cucu pulang dari Yaman belajar di sana. Di sana semuanya berpenutup, wanita tidak ada satupun yang tidak menggunakan cadar. Maka anak di sana sempurna menutup cadarnya. Karena di sana kalau dibuka menjadi fitnah besar, keselamatannya akan bahaya. Walaupun kami termasuk yang meyakini bahwa bercadar itu tidak wajib, ya, tapi sunnah dilakukan berpahala, tidak apa-apa. Nah, tentu saja setiap orang punya hak untuk mengambil pilihan keyakinannya, ya, dan kita hargai betul. Nah, begitulah. Ini harus bijaksana sekali dan harus menghargai keyakinan orang lain, dan pada saat yang sama harus juga pandai membaca situasi. Tadi pagi berbincang lama sekali dengan Ustazah Erika. Saudara tahu Ustazah Erika? Masternya juga dua dari dalam bidang agama. Beliau pernah 17 tahun menggunakan yang saya tahu, ya. 17 tahun bercadar, karena kuliahnya juga di luar terus, dan beberapa akhirnya membuka cadarnya dengan keyakinan memang sunnah bukan wajib, dan lebih banyak manfaat ketika untuk dakwah bagi beliau, ya. Saya dengar, karena saya kan lelaki, emang saya juga merasa enak kalau begini, terutama ya rasa aman, ya, dari gangguan ibu-ibu aliran keras kan. Oh iya, saya kalau jalan-jalan di mall gitu, ya, pakai masker aman tuh, Pak. Asal jangan bunyi, ya. Kalau bunyi, agim, ketahuan, ya. Ya, mungkin pada wanita juga merasa aman gitu, ya. Tapi pada saat yang sama harus membaca situasi juga. Kalau memang situasi sekarang ini agak berbeda. Jadi harus lebih hati-hati, ya. Itu pendahuluannya. Silakan. Hazzun nafsi fil ma'asyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa su'bun ilajuhu. Bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas terang, tetapi bagiannya dalam perbuatan taat itu harus samar, dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar menyembuhkannya. Nah, saya senang ini bahasan ini. Jadi kita kembali ke masalah takabur tadi, ya. Maaf, ya, orang yang berzina itu jelas nafsunya, benar? Kelihatan. Tapi orang yang la yadkhulul jannah, yang sombong tadi, itu halus. Karena sombong itu bisa datang dari ilmu, merasa diri lebih soleh dari yang lain, merasa diri lebih tahu dari yang lain, merasa dalilnya lebih lengkap daripada yang lain, bisa sombong itu. Bisa datang dari ibadah, merasa tahajudnya hebat, hafalan Qur'annya lengkap, merasa zikirnya lebih banyak daripada yang lain, merasa lebih berjuang di jalan Allah. Itu kan dalam taat, padahal di sana masuknya penyakit sombong ini, takabur ini, yang justru inilah yang membuat dia gagal jadi ahli surga. Ini kita datang ke sini bisa sombong ini. Itu, ya, orang-orang yang di depan itu, tempat segitu dekat dengan masjid, enggak tuh, enggak ke masjid, dasar buta hati, tahu dari mana. Padahal kita ke masjid didoain oleh beliau. Tetangga saya, ya, jogging 5 km kuat, ke masjid 20 meter gak kuat. Tapi ini tuh merendahkan. Gara-gara kita sering ke masjid, lihat yang jarang ke masjid itu menghina. Salah, itu sombong. Harusnya apa yang bisa saya lakukan? Kita ngumpul di masjid ini hidayah taufik Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak, kita enggak datang ke sini, enggak. Setan tuh nipu, banyak kok yang bisa kita kerjakan yang cocok dengan tipu daya setan. Enakan nonton TV, enakan berbaring, enakan jajan, enakan belanja. Tapi Allah nolong sehingga kita menguatkan hati berangkat mencari ilmu. Benar? Dan kita bisa beramal itu pertolongan Allah. Nah, orang yang tidak mencari ilmu, tidak ke masjid, jangan kita remehkan. Harusnya jadi hutang. Apa yang bisa saya lakukan nih untuk suami saya, untuk istri yang belum tahu, untuk tetangga? Harusnya begitu. Barulah tawadu. Lagi duduk di sebelah baca Yasin, terbalik Qurannya. Langsung geleng-geleng. Di kantor namanya presdir, baca Yasin terbalik. Apa yang kita lakukan kepada beliau? Beliau tidak tahu ilmunya dan mu'alaf, ya. Terus kita merendahkan. Orang mu'alaf tuh Pak, kalau baru syahadat, zero amalnya, zero dosanya. Kita ketawakan, sedang kita dari kecil sudah Islamnya. Sudah lumutan dosanya. Ini hati-hati. Lihat yang belum pakai jilbab. Aneh ya. Zaman gini, belum berjilbab. Apaan itu? Mungkin dia belum tahu. Oh, banyak yang belum tahu, hadirin. Ada yang jilbab ikut-ikutan, ada yang jilbab mode. Kita tidak tahu, benar? Dulu zaman saya SMA, gak ada tuh yang pakai jilbab. Dari satu SMA tuh cuma satu guru agama. Itu juga sudah sepuh. Dan jilbabnya yang begitu tuh, yang kain dikesinikan, dah. Kita gak merasa bersalah tuh. Saya lahir dari keluarga prajurit. Bapak saya tentara. Gak ada tuh dulu di kantor. Ibu Persit yang berjilbab, gak ada. Baru tahun-tahun terakhir sesudah banyak ilmu tentang jilbab. Sekarang istri Kapolri berjilbab. Nah, sebelumnya istri Pak Gatot juga berjilbab. Orang bisa berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita menghina seseorang, terus oleh Allah dikasih hidayah besok lusa bisa lebih mulia dari kita, gimana? Dan kadang-kadang termasuk orang yang ditangkap KPK, kita juga jangan meremehkan nih. Duh, astagfirullah, saya juga pernah meremehkan ya, yang nabrak tiang. Tapi kan gak nyebut orang. Tapi kan tahu maksudnya siapa. Itu masalahnya, astagfirullah. Karena boleh jadi orang ditangkap KPK itu karena Allah sayang sama dia. Atau doa ibunya diijabah. Atau doa anaknya. Anaknya tahajud, minta punya bapak yang soleh. Istrinya ke majlis taklim, menjerit kepada Allah, minta suami yang soleh. Ibunya berlinang air mata, mengharapkan punya anak soleh. Ini si tokoh ini, si bapak ini, dapat posisi yang membuat dia susah soleh. Karena jabatannya, lingkungannya, aduh, susah nih. Padahal sebelumnya rada soleh. Memang namanya soleh. Tapi yang asli itu ingin akhlaknya. Oleh Allah ditolong, dibuka sedikit aibnya, dia tertangkap kaki. Atulah bosan tangkap tangan terus ya. Tangkap, adili, disita, bagus. Ngeluarin sendiri hasil pencurian susah. Disita adalah pertolongan Allah. Iya, bisa keluar langsung. Penjara, di penjara ketemu dengan ustaz. Dengan orang soleh yang ngajarin di sana, bisa ngapalin Quran, ada yang 16 juz tuh. Ayo, berapa juz? Jawab. Ditangkap jadi 16 juz. Kenapa kita belum 16 juz? Karena belum. Bukan belum menghafal. Ini dasar. Kira-kira saya juga nggak mau ditangkap. Karena belum menghafal. Ini serius nih hadirin. Kita jangan main merendahkan orang nih, karena kita bisa ngaji, bisa ke masjid, bisa dakwah. Dakwah, oh ini peluang sombongnya besar. Dari yang biasa-biasa bisa jadi sombong gara-gara banyak yang ngundang. Pokoknya cirinya orang kalau sudah sombong, udah malas dengar penceramah yang lain. Dia tidak rela nanti ada penceramah yang lain yang lebih maju, lebih terkenal, lebih banyak jamaahnya, gak mau dengar. Padahal kalau ilmunya lebih baik, lebih berkualitas, mengapa kita tidak akui dan tidak belajar? Dengki kan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang naik haji, dia naik tensi. Kan dipergilirkan oleh Allah ada saat-saatnya, ada saat Pak Zainuddin MZ, sesudah itu seseorang, ya, sudah Pak Zainuddin MZ, Mama Dede, ya. Terus sekarang Ustadz Abdul Somad. Begitulah karunia Allah, dipergilirkan. Harusnya belajar dari semua, benar? Sekarang banyak. Dari yang salafinya ada, dari yang NU-nya ada, ya. Tinggal kita belajar. Jangan ngunci diri, nanti jadi sombong lagi. Cirinya sombong apa? Yang lain jadi dianggap salah semua. Pernah ada yang, wah bid'ah itu salawat. Salawat itu bid'ah. Rasul enggak gitu salawatnya. Terus saya tanya, Pak, Bapak Ustaz sudah silaturahim enggak ke sana? Kenapa ini begini alasannya? Enggak. Boleh jadi yang dari desa ini tidak punya ilmu yang lain selain ilmu itu. Niatnya karena beliau tidak tahu tentang sohi dan sebagainya. Dan yang ngajarin juga ustadz di kampung itu juga orangnya baik, akhlaknya waro, tawadu, dan taunya hanya ilmu itu. Diajarkan, diikuti, lebih baik tukar pikiran, duduk sama-sama, ya. Daripada bicara di depan orang, jadi fitnah, lebih baik ketemu dulu. Kan lebih enak begitu ya, dan itu saudara kita. Dan tidak selalu yang dianggap bid'ah itu ingin melakukan hal yang buruk. Saya kan belajar Islam bertahap, Pak. Dulu ada amalan saya yang saya anggap ini teh benar ngabdi ke Allah. Sesudah belajar, ada yang lebih baik lagi. Ini meragukan. Tapi enggak ada niat tuh dari dulu untuk mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul. Yang ada itu ilmunya belum sampai. Berapa banyak orang yang mencintai Rasul dengan ilmu yang ada, benar? Lalu apa untungnya kita menghina dan meremehkan orang lain? Kita juga belum tentu diterima. Dan ingat ya, tidak ada jaminan kita bisa mati husnul khotimah. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena hati kita itu ada di dua jari Allah, dibulak-balik. Berapa banyak yang pakai jilbab, kemudian buka jilbabnya malah keluar. Berapa banyak yang asalnya hafal Quran jadi tidak hafal, malah jadi mengingkari. Benar? Allah membulak-balik hati. Jangan-jangan kesombongan kita dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah, itu yang jadi petaka bagi kita. Kamu ngaco, kamu kafirin, kamu bid'ah, ini, balikin. Gak ada jaminan kita selamat, benar? Kalau kita mengatakan itu dengan kesombongan, yang benar mah dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Maaf ya, saya suka mikir gini tentang yang non-Islam. Saya lahir dari keluarga Islam. Bapak, ibu Islam, alhamdulillah. Walaupun bukan pesantrenan, tapi ayah saya orang yang sholat, ibu sholat. Walaupun ilmu agama tidak seperti lulusan pesantrenan, tapi yang diajarkannya yang baik-baik. Tapi tidak semua orang dapat kondisi ini. Gimana kalau misalkan bapak lahir di Amerika? Pas jadi penguin misalkan. Kita kan gak milih. Antara kita dengan tikus kan sama, Pak. Sama-sama gak milih. Cuma kalau kita jadi tikus jantan, Pak, udah gak jelas kehidupan kita sekarang. Di got, di lubang-lubang. Nah, sekarang yang lahir di Amerika, di sebuah tempat yang tidak ada orang Islamnya di sana. Ibu bapaknya Islam. Saya suka mikir gitu. Memang dia gak pesen lahir di sana. Lalu berita dari beritanya Islam tuh jelek-jelek melulu. Pemboman Islam, ya, teroris Islam. Jelek aja Islam tuh di sini, betul? Kita mau marah ke mereka. Bagaimana kita marah kepada orang yang tidak tahu? Bagaimana marah kepada orang yang pemahamannya belum benar? Harusnya bukan marah, harusnya kita mengerti kenapa mereka salah sangka, karena enggak ada yang ngasih tahu, betul? Idealnya mah kita datang ke sana jadi contoh akhlak yang baik. Bodoh-bodoh jadi contoh, dicurigai, tenang aja kalau kita enggak salah maya. Ajak ngobrol, walaupun seorang dua orang itu hamba Allah juga loh. Bicara baik-baik. Tidak usah maksa orang masuk Islam, ya. Ajak tukar pikiran. Saya terkesan tuh siapa yang kisah orang yang kalau mendengar suatu tempat yang tidak Islam, beliau hijrah ke sana, bikin warung. Kalau orang beli gula, kasih hadiah teh. Kalau beli minyak, dikirim juga berasnya. Sampai heran, kenapa ada pedagang kayak gini? Ya kalau ada gula, gak ada tehnya, nanti mungkin kurang. Ya, ada minyak, gak ada yang dimasaknya. Ini teh apaan? Ya inilah Nabi kami mengajarkan. Supaya menyempurnakan kalau baru. Akhirnya jelaskan Nabi teh apa? Jujur itu apa? Jelaskan. Akhirnya anak-anaknya suruh belajar. Anak-anaknya jadi baik. Akhirnya ibu bapaknya senang. Dapat hidayah tuh hadirin. Daripada melotot-melotot galak. Ya. Kalau dia taunya Islam itu galak. Terus ketemu kita. Apa kamu? Oh benar. Cocok dengan yang di TV. Gitu. Jadi bagusnya kita tuh betul-betul kepala dingin dan penuh kasih sayang. Ya. Ada wanita berzina, pejina, masih minum seekor anjing dengan kasih sayang dan ketulusan. Itu kan diampuni dosanya. Saya tidak menganjurkan saudara nengok, wah kalau gitu saya mau zina terus nyari anjing. Jangan suka akal-akalan kayak gini. Jadi, ayo jaga pandangan. Pandangan pertama halal, selanjutnya dosa. Ini dari tadi yang pertama. Saya belum ketip dari tadi, sudah setengah jam. Dasar akal-akalan. Sahabat-sahabat yang baik, singa, binatang, kalau disayangi mah, dia bisa balas budi itu. Memeluk, merangkul, tidak menyakiti. Gimana manusia ya? Saya kira ini nih, kekuatan dakwah Rasulullah SAW itu adalah kasih sayang yang tulus kepada umat manusia, kepada umat yang beriman utamanya. Karena waktu Islam kan beliau sendirian. Kalau beliau sendirian terus galak, terus siapa yang masuk Islam? Ya. Benar? Sepertinya kita harus banyak merenung, mengevaluasi diri nih dalam situasi begini. Jangan-jangan kita ada dosa yang halus justru lahir dari ketaatan, dari ibadah, dari ilmu yang membuat kita jadi sombong. Dan itu berbahaya. Riya senang pamer, sombong itu dengan merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Tambah dengki aja, kalau dengki itu senang merusak saudaranya sendiri. Rubbama dakhala 'alaika riya'un min haitsu la yanzuru khawfu ilaik. Ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Ini sebentar lagi musim itikaf. Yang lain pada tidur, yang itikaf kita nih bangun, masih kuat. Terus lihat yang pada tidur tuh. Aja begitu. Niat itikaf bawa bantal. Gak ada yang dengar, gak ada yang tahu, cuman dia aja terkekeh-kekeh sendiri. Itu penyakit hadirin, ujub. Ibu ada arisan pas hari Kamis, orang pada makan, ibu teh diam aja. Gak ada yang saum selain saya. Karena dia saum, jadi dia melihat yang pada makan itu dengan pandangan hina. Justru pun yang saum selain saya. Dia memang, tapi main itu hatinya. Maksiat. Ujub namanya. Kalau merendahkan, sombong namanya. Ya, diam itu. Tidak pakai banyak gerakan. Jadi dalam sendiri saja, maksiat itu bisa, Pak. Ya, ibu sholat tahajud, nangis, sedih, lihat suami ngorok. Ya Allah, lihatlah. Sombong benar. Harusnya dia yang ngebangunin saya. Harusnya ibu syukur dibangunin oleh Allah. Dan kalau enggak mah ibu lebih keras ngoroknya. Kita suka merasa amal itu milik kita. Padahal amal itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak bisa beramal tuh, enggak bisa. Betul? Harusnya makin tambah amalnya, tambah syukur-syukur kita tawadu. Meyakini bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu min fadli rabbik, hanya karunia Allah semata. Jadi insya Allah lebih selamat. Kenapa jadi pada dia mikir gini, saya lihat dari depan. Bisa terguling. Ya ini pengajian nyiksa nih. Tadi sebelum kesini asal rada soleh. Nah sekarang jadi ngaco lagi. Oh, jauh lebih baik berani jujur melihat diri sendiri daripada sibuk melihat kekurangan orang lain. Kalau kita bisa melihat kekurangan orang lain, itu mah gak usah pinter juga bisa. Tapi keberanian melihat dosa dan kekurangan diri, itu harus dengan mujahadah yang luar biasa. Karena berat bagi kita, apalagi yang sudah kebiasaan dipuji, dihargai, dihormati, punya jabatan, wow, itu udah sibuk saja menilai dirinya tuh seperti topengnya. Topeng. Hati-hati nih, yang hidupnya bertopeng, jangan sampai terkecoh oleh topeng. Ingat, yang penting itu isi, bukan topeng. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang juru ila kulubikum wa akmalikum. Alhamdulillah, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau ampuni semua dosa dan aib kami. Ampuni kami ya Rabb, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang kecil, dosa yang besar, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Aduh, astagfirullah. Kuatkan iman kami ya Allah, agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa istiqomah menjauhi dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, wa qalban khashian, wa taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minkum wal-amwat. Allahumma a'izzal Islam wal-muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabanna. Ya Allah, berikan kami umur, ilmu, kesehatan dan kekuatan untuk menikmati bulan Ramadan. Berikan kepada kami tuntunan, ya Allah, agar kami bisa sempurnakan ibadah Ramadan kami. Rabbana taqabbal inna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Salawat. Jangan lupa doa penghujung surat Al-Baqarah itu ya, yang tadi dibacakan, supaya kita tidak ditimpa musibah yang besar sebagaimana pendahulu kita. Terima kasih Ibu Bapak, selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.